اقرأ به على من كتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الأمر بعبادة الله وله لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادة فيه وتكفير من فعله والمخالفون في ذلك أنواع فأشهدهم مخالفة من خالف في الجميع ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه ومنهم من كفرهم وزعم أنه مكفر للصالحين ومنهم من لم يقبل الشرك ولم يحبه ومنهم من لم يحب الشرك ولم يحبه ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم يحبه ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يسجد من تركه ولم يكفره ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعاد أهله ولم يكفره وهؤلاء قد خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله سبحانه وتعالى والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita mulai pelajaran yang baru dari serial Tauhid dari kitab para A'immatud Da'wah An-Najdiyah, kitab para ulama dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan murid-murid beliau serta orang-orang yang berjalan di atas jalan beliau dan jalan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang akan kita baca yang dikenal dengan Risalatu Asliddin وقائدته أمران وشرحها يا شرح يا أصل دين الإسلام وقائدته yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala mensyarah, menjelaskan, menjabarkan Asluddin Waqaidatuhu yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menulis matan Asluddin al-Islam Waqaidatuhu seperti hanya beliau menulis Usulul Thalathah, menulis Al-Qawaid Al-Arba'ah, menulis apa, Sittah Mawadhi' min As-Sirah, ya, menulis Al-Usulul Sittah, menulis ya Masail Jahiliyah, menulis kitab Tauhid. Itu semua matan garis besar dan disyarah oleh murid-murid beliau, diantaranya oleh cucu beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya. Seperti Asluddin al-Islam wa qaidatuhu, ini adalah matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah dijabarkan oleh cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Qala Syekhu, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, aslu dinul Islami wa qaidatuhu. Asal di sini ya sama dengan di usul salasah, artinya asas, apa? Artinya asas. Asas dinul Islam. Asas dinul Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah al-Islam dengan makna am, dengan makna umum, yaitu agama seluruh nabi dan rasul. Agama seluruh nabi dan rasul. Ya. Asas dari dinul Islam, asas dari Islam yang merupakan din, agama seluruh nabi dan rasul, wa qa'idatuhu, dan kaidahnya, yakni kaidah kubro, amran, ada dua. Asas Islam itu ada dua. Asas dan kaidah Islam itu ada dua. Al-awwalu, yang pertama, al-amru, perintah, bi'ibadatillahi, perintah beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Yani tauhid, perintah untuk apa? Bertauhid. Apa makna tauhid? Ibadatullah wahdah la syarika lah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashfus Syubhat mengatakan apa? Alamana tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Ketahuilah bahwa tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Demikian pula di salah satu usul, ya, beliau mengatakan apa? Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Ya. Dan perkara terbesar yang diperintah oleh Allah Taala adalah apa? Tauhid, yaitu apa? Ifradullah bil ibadah. Jadi ini asas yang pertama adalah al-amru bitauhidillah. Perintah untuk bertauhid. Perintah untuk bertauhid. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa tahriru ala dzalik. Ya, ini wa da'wah ilaih. Mengajak, ya, tahrif, mengajak, mengajak manusia, ya, mendakwai manusia kepada tauhid. Wal muwalatu fihi, dan al muwalah, ya, membangun loyalitas di atas tauhid. Wa takfiru man tarakah, dan takfir, memfonis kafir atau mengkafirkan, man tarakahu, siapa saja yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan tauhid. Ini asas yang pertama. Asani, asas yang kedua, al-inzaru ani syirki. Sos yang kedua, al-inzar. Apa inzar? Memperingatkan. Ya, memperingatkan ani syirki, memperingatkan dari kesyirikan fi ibadatillah. Memperingatkan manusia dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syirik? Apa maknanya syirik? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul salasa mengatakan apa? Wa a'zamu man'a anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Yaitu apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Beribadah, khususnya doa, beribadah khususnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas yang kedua, al-inzaru, ya, memperingatkan manusia dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataghlidhu dan at-taghlidh, ya, melarangnya dengan keras, fidzalik, ya, dan melarang kesyirikan itu dengan keras, dengan tegas. Wal mu'adatu fihi, dan membangun permusuhan karenanya, membangun permusuhan karena apa? Karena kesyirikan. Membangun permusuhan karena kesyirikan. Wa takfiru, dan mengkafirkan man fa'alahu, siapapun yang melakukan kesyirikan. Mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Ini asas, ya, Islam dan kaidah Islam, ya, di singgung oleh Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullahu taala di apa, kaidah azimah fil farqi baina ibadati ahli al-islam wal iman wa ibadati ahli syirki wan nifaq wal kufran, juga disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab al-istighatsah surat al-dzikri, ya. Yang disebutkan Ibn Kathir Talhis, Talhis kitab al-istighatsah, ya. Yang difahami ini asas, ya. Ada dua asas, ya. Yang pertama apa? Memerintahkan manusia untuk bertauhid, ya, membangun loyalitas di atas tauhid, dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid. Ya, apa makna meninggalkan tauhid? Berbuat syirik. Berbuat apa? Syirik. Makna meninggalkan tauhid yakni berbuat syirik, seperti nanti akan kita baca Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjelaskan hal itu. Yang kedua, asas yang kedua, mengingatkan manusia dari syirik, dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Membangun permusuhan karena syirik, dan mengkafirkan siapa yang melakukan syirik. Ya. Kemudian kata beliau, wal mukhalifun, dan orang-orang yang menyelisih, wal mukhalifuna, dan orang-orang yang menyelisih fi dzalika, ya, ini fi dzalikal asl, dan orang-orang yang menyelisih asas Islam ini, anwa'un, ada beberapa jenis, ada beberapa macam, ada beberapa golongan. Orang yang menyelisih asas ini ada beberapa golongan. Secara global, ya, orang-orang yang menyelisih asas ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir kitab Kashfus Syubuhat. Di akhir kitab apa? Kashfus Syubuhat. Di akhir, bagian penutup kitab Kashfus Syubuhat kan disebutkan. Secara globalnya, secara rincinya di sini disebutkan. Secara rincinya di sini disebutkan. Fa asadduhum mukhalafatan, apa i'rabnya mukhalafatan? Apa i'rabnya mukhalafatan? Atam tamyiz. Ya. Isim yang jatuh setelah isim yang terletak setelah apa? Tafdhil. Ya. Maka itu apa? Setelah isim tafdhil apa? Tam tamyiz. Asaddu tafdhil. Maka setelahnya mansub sebagai apa? Ya. Tamyiz. Fasadduhum mukhalafatan, yang paling keras penyelisihannya, yang paling, ya, parah menyelisihi asas Islam ini, man khalafa, man, orang yang menyelisihi fil jami'i, dalam semua asas itu. Yani dia tidak bertauhid, ya. Dia tidak mengkafirkan orang meninggalkan tauhid, dia tidak membangun loyalitas kepada ahli tauhid, ya. Tapi dia melakukan syirik. Dia membangun loyalitas di atas kesyirikan dan dia mengkafirkan orang yang bertauhid. Ya kan? Ya, yang menyelisih dua asas tadi di atas, dua-duanya sekaligus diselisih. Berarti sebaliknya. Ya kan? Sebaliknya asas itu. Kalau asas itu memerintahkan bertauhid, ya, mendakwahkan tauhid, membangun loyalitas dari tauhid dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, maka orang yang menyelisih ini berarti apa? Ya, dia melakukan syirik. Ya, melakukan syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik, ya, memusuhi ahli tauhid, ya, memusuhi ahli tauhid dan mengkafirkan ahli tauhid. Komplit sudah. Ya, komplit sudah. Maka dikatakan di sini apa? Fasadduhu, yang paling apa? Paling berat, paling keras penyelisihannya terhadap asas Islam, man khalafa, adalah siapa yang menyelisihi siapa yang menyelisih asas ini dalam kesemuanya tadi. Wa minan nas, dan di antara manusia. Ya. Ayo Bilal, qira wa minan nas. Man abadallah. Abadallah. Abadallah man dahu. Walam yungkir syirka. Walam yuadi ahlahu. Nah, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang man, ada orang yang abadallah wahdahu. Bertauhid. Ya kan? Beribadah kepada Allah SWT sesuatunya. Walam yungkir asyirka. Tapi dia tidak mengingkari syirik. Dia bertauhid tapi tidak mengingkari syirik. Walam, dan tidak yu'adi, tidak memusuhi ahlahu, yang ahli syirik. Tidak memusuhi ahli syirik. Dia beribadah kepada Allah SWT sesuatunya, tapi dia tidak mengingkari syirik. Kalau tidak mengingkari syirik, otomatis dia tidak memusuhi ahli syirik. Ya enggak? Maksud itu. Ya. Ini termasuk mukhalif, termasuk orang yang menyelisih apa? Asas Islam, yang disebutnya asas Islam, bukan cabang Islam, asas Islam. Berikutnya. Wa minhum, dan di antara mereka ada man, ada orang yang adahum. Ini bertauhid wa adahum. Tadi kan dibilang tidak memusuhi ahli tauhid. Ya. Yang sebelumnya tadi apa? Mentauhidkan Allah tapi tidak mengingkari syirik dan tidak memusuhi ahli syirik. Yang berikutnya, mentauhidkan Allah, mengingkari syirik, memusuhi ahli syirik, ya kan? Minhum man adahum, di antara mereka ada man, ada orang yang adahum, yang memusuhi ahli syirik tetapi lam yukafirhum, tetapi tidak mengkafirkan pelaku syirik. Tidak mengkafirkan pelaku syirik. Menyelisih asas tidak? Ini termasuk golongan yang menyelisih apa? Asas Islam. Termasuk golongan yang menyelisih asas. Karena asas Islam apa tadi? Watakfiru man fahalahu. Mengkafirkan siapa yang melakukan syirik. Watakfiru man tarakat tauhid. Mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid. Yang melakukan syirik. Berikutnya. Wa minhum man tarakat. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang man, ada orang yang lam yuhibba. Ya kan? Fi'il na'am tadhaif. Ya. Ba'nya kan di tasdid itu ya. Di tasdid. Ya kan? Di tasdid itu ya, kalau jazm yuhibbu jadinya apa? Yuhibba. Ya, ada beberapa cara baca, bisa yuhibba, bisa yuhibbi, ada juga yuhibbu. Ya. Wa minhum, yang masyhur jadinya yuhibba. Wa minhum man lam yuhibba at-tauhid. Di antara mereka ada man, ada orang yang lam yuhibba, tidak cinta kepada at-tauhid. Tidak cinta kepada tauhid. walam yubghidhu, tetapi juga tidak membenci at-tauhid. Tidak cinta kepada tauhid, tapi juga tidak membenci tauhid. Kalau dia tidak cinta kepada tauhid, berarti dia tidak akan loyal kepada ahli tauhid. Loyal kepada ahli tauhid. Ya. Tidak cinta kepada tauhid, tapi juga tidak membencinya. Ya, nanti akan datang penjelasan. Wa minhu, dan di antara mereka ada man, ada orang yang kafarohum. Jadi kafaroh ahlat tauhid. Sekarang sudah berpindah, ya, kepada ahli tauhid. Ya, di antara mereka man ada orang yang kafarohum, yang mengkafirkan ahli tauhid, mengkafirkan ahli at-tauhid. Ya. Padahal harusnya kan asasnya itu apa? Mualah kepada ahli tauhid. Asasnya itu adalah apa? Loyalitas kepada ahli tauhid. Tapi ini justru malah apa? Mengkafirkan. Ya, mengkafirkan. Kalau mengkafirkan kira-kira memusuhi tidak? Ya, pasti ya. Tapi kalau memusuhi sudah pasti mengkafirkan tidak? Belum tentu, itu tadi disebutkan. Ya kan? Mereka memusuhi tapi tidak mengkafirkan. Ya. Ini mengkafirkan. Di antara mereka yang menyelisih asas Islam, ada orang yang mengkafirkan ahli tauhid. Mengkafirkan ahli tauhid. Ya, mengkafirkan ahli tauhid. Ya sudah, dipastikan dia memusuhi, ya kan? Dia memusuhi. Wa za'ama, dan meyakini, wa za'ama dan meyakini, annahu, bahwa tauhid itu, bahwa tauhid itu, apa tadi tauhid? Artinya tauhid apa tadi? Ibadatullah wahdahu la syarika lah. Iqradullah bil ibadah. Ibadah kepada Allah SWT satu-satunya, tiada sekutu baginya. Ya. Wa za'ama, dan meyakini annahu, bahwa tauhid itu masabbatun, masabbatun, penghinaan, lissolihin, kepada orang-orang soleh, yang dijadikan objek apa? Kesyirikan. Penghinaan kepada orang-orang soleh yang dijadikan objek kesyirikan. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yang, di antara mereka yang menyelisih asas Islam, ada orang yang lam yubghid, apa yubghid? Benci. Tidak membenci asyirka, tidak membenci syirik, wa lam yuhibbahu, tidak pula mencintai syirik. Tidak membenci syirik, tidak pula mencintai syirik. Kira-kira memusuhi tidak? Kalau tidak membenci, kira-kira memusuhi tidak? Tidak. Mengkafirkan pelakunya tidak? Tidak. Wong dia tidak membenci syirik. Menyelisih asas tidak? Hah? Menyelisih asas. Karena seharusnya menurut asas Islam tadi apa? Hah? Membenci syirik, ya, memusuhi syirik, dan mengkafirkan yang lain. Kalau dia enggak membenci, enggak akan memusuhi. Kalau tidak memusuhi, tidak akan, ya, tidak akan mengkafirkan. Menyelisih asas dia. Wa minhum, dan diantara golongan yang menyelisih, di antara yang menyelisih asas Islam tadi, ada golongan man, ada golongan yang orang yang lam ya'rif asyirkah, tidak mengetahui syirik, walam yungkirhu, karena dia enggak mengetahui syirik, maka dia tidak mengingkarinya. Bagaimana mungkin dia mengingkari sesuatu yang tidak dia ketahui? Ya kan? Menyelisih asas tidak? Ya, bagaimana? Dia menyelisih asas, harusnya orang itu mengingkari syirik, memperingatkan manusia dari syirik dan mengingkarinya dengan taghlidz fi, mengingkarinya dengan apa? Keras. Mengingkarinya dengan keras. Ya, terhadap syirik itu. Tapi kenapa dia enggak mengingkarinya? Kenapa sebabnya? Dia tidak mengetahui apa itu syirik. Syirik apa syirik tadi? Wa adzamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu kata Syekh Muhammad di Usul Salasah, ya, da'watu ghairihi ma'ah, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disekutukan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah seperti di Usul Salasah disebutkan, ya kan? Ya. Syekh Muhammad Abdullah menyebutkan apa bentuk-bentuk ibadah di usul salsa kan, jenis-jenis ibadah, ya, misru doa, ya, walkhuf, warujan dan seterusnya itu. Kemudian di akhirnya mengatakan apa? Ya, faman sharaha, faman sharafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memberikan sebagian saja dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia apa? Musyrik kafir. Ya. Ya, dia enggak ngerti syirik. Bagaimana dia mau mengingkari syirik? Bagaimana dia mau memusuhi pelaku syirik? Ya. Dia enggak, kalau enggak ngerti syirik, dia enggak kenal siapa itu pelaku, siapa itu musyrik. Dia enggak ngerti, enggak bisa membedakan siapa itu musyrik, siapa itu muslim. Dia enggak bisa membedakan. Wa minhum, dan di antara mereka yang menyelisih asas Islam, man lam ya'rif at-tauhid. Orang yang tidak mengetahui tauhid. Tauhid apa tauhid? Ha? Ifradullah beribadah. Ibadatullah wahdahu la syarika lah. Ya, mengisahkan Allah SWT dengan segala bentuk ibadah. Tidak mengerti tauhid. Tidak mengerti tauhid. Walam yungkirhu, karena dia enggak ngerti tauhid, maka dia enggak mengingkari tauhid. Dia juga tidak akan mencintai tauhid, juga tidak akan mengenal siapa itu ahli tauhid, otomatis dia tidak akan punya loyalitas kepada ahli tauhid. Dia juga tidak akan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, karena dia enggak ngerti tauhid. Kalau ada orang yang meninggalkan tauhid, dia enggak peduli, karena dia enggak tahu itu meninggalkan atau enggak tahu. Berarti dia menyelisih apa? Asas Islam ini. Islam. Dia enggak ngerti tauhid, menyelisih asas Islam. Wa minhum, dan di antara mereka, wa huwa ashaddul anwa'i khataran, yaitu ya yang ashad, yang paling apa? Ya. Anwa, golongan yang paling khataran, yang paling membahayakan. Golongan yang paling berbahaya. Golongan yang paling berbahaya. Ya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, ya, golongan ini yang paling berbahaya. Golongan orang yang menyelisih asas Islam yang paling berbahaya itu ini. Man amila bitauhid. Orang yang mengamalkan tauhid, lakin akan tetapi lam ya'rif qadrahu. Dia tidak mengenal nilai daripada tauhid. Urgensi daripada tauhid. Bobot daripada tauhid, kadar tauhid, yang enggak mengerti. Walam yubghiz man tarakahu. Dan ia tidak membenci man tarakahu, orang yang meninggalkan tauhid. Walam yukaffirhum, dan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Apa tadi maknanya meninggalkan tauhid? Berbuat syirik. Ya, wa minhum, dan di antara mereka ada golongan yang paling berbahaya dari golongan-golongan yang menyelisih asas Islam. Itu apa? Amila bitauhid. Mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid. Lakin lam ya'rif qadrahu. Akan tetapi dia tidak mengetahui apanya? Ya, kadar tauhid, urgensi tauhid, nilai dan bobot tauhid. Kalau dia begitu, man tarakahu, karena dia enggak mengerti urgensi tauhid, sehingga dia apa? Tidak membenci orang yang melakukan syirik, orang yang meninggalkan tauhid. Ya, boro-boro mau mengkafirkan, membenci aja enggak, kan begitu kan? Malam yuk kafirhum, dan dia kalau enggak membenci, otomatis dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Boro-boro mau mengkafirkan, benci aja enggak. Kenapa paling berbahaya ini? Kenapa asyaddul anwa'i khataran? Kenapa? Karena dia mengamalkan tauhid. Sehingga ini akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Akan menjadi talbis. Kerancuan bagi ahli tauhid. Ini ada orang mengamalkan tauhid tapi tidak mengkafirkan pelaku syirik. Tidak membenci pelaku syirik. Ya. Ini ada orang mengamalkan tauhid, mengajarkan ya tauhid, mengajarkan tauhid, bicaranya tauhid, khutbah tauhid. Ya, tapi dia enggak membenci Orang yang meninggalkan tauhid tidak membenci, tidak mengkafir karena meninggalkan tauhid. Nah, ini akan membuat rancu para ahli tauhid. Akan membuat rancu para ahli tauhid. Ya. Akan membuat rancu para ahli tauhid. Ya. Ini yang sudah dibahas ya, kemarin di Al-Intisar kemarin ya. Yang penting kita itu beramal. Kita tidak dibebani untuk apa? Untuk membicarakan para pelaku syirik, untuk membicarakan para pelaku syirik, kemudian untuk apa? Untuk mengkafirkan mereka, mengingkari mereka, membenci mereka. Kita enggak dibebani untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, yang penting kita mengamalkan, yang penting kita beramal, mengamalkan tauhid. Yang kemarin dibahas di mana? Di Al-Intisar. Ya, kitab Al-Intisar untuk membantah kerancuan itu. Ya, demikian pula yang dibahas di ketika kita membaca apa namanya? Ta'rifu tauhid wa syahadatun la ilaha illallah. Ya. Apa itu tauhid dan syahadat la ilaha illallah? Di sana ditanyakan kepada para ulama, ya, kepada para ulama, murid-murid Syekh Muhammad dan yang dan di bawah-bawahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ditanya tentang orang-orang yang bertauhid tapi mengatakan saya tidak akan, ya, saya tidak akan dipusingkan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Apakah dia itu Islam, Muslim atau bukan? Ya, nanti insya Allah pas di pembahasan ini kita baca dari ya fatwa para ulama itu. Wa minhum, dan di antara mereka, jadi sudah tahu ya, illah ya alasan kenapa mereka itu asadul anwa'i khataran, yang paling apa? Berbahaya. Golongan yang paling berbahaya dari orang-orang yang menyelisih asas Islam. Sudah tahu alasannya? Kenapa? Karena mereka mengamalkan tauhid sehingga membuat rancu di kalangan ahli tauhid. Sehingga membuat rancu di kalangan ahli tauhid. Wa minhum, di antara mereka ada golongan yang menyelisih asas Islam ini, man taraka syirka, orang yang meninggalkan syirik. Wa karihahu, ya, membencinya. Walam ya'rif qadrahu, tetapi dia tidak mengerti ya bobot kerusakan syirik. Dia meninggalkan syirik, dia juga tidak suka kepada syirik, tapi dia tidak ngerti nilai bahaya kesyirikan. Ya, nilai kerusakan syirik, dia tidak ngerti. Otomatis dia, Pak. Nah, kalau dia tidak mengerti nilai rusaknya, nilai bahayanya syirik, apakah dia akan memusuhi orang yang melakukan syirik? Nah, dia nganggap orang melakukan syirik enggak bahaya lah. Orang dia enggak menilai syirik itu bahaya. Ya kan? Dia enggak menilai syirik itu berbahaya. Dia enggak menilai syirik itu merusak. Otomatis dia tidak akan mempedulikan orang melakukan syirik, tidak akan memusuhi. Ya, karena dianggap tidak berbahaya. Ya. Oleh karenanya walam yu'adi dan tidak memusuhi ahlahu, pelaku syirik. Walam yukafirhum, kalau tidak memusuhi apalagi apa? Mengkafirkan, tidak. Dan dia tidak mengkafirkan pelaku syirik. Memusuhi aja enggak, ya, boro-boro mengkafirkan, memusuhi aja enggak. Kenapa kok bisa dia enggak memusuhi? Hah? Karena dia menganggap itu tidak berbahaya. Karena dia menganggap itu tidak berbahaya. Syirik itu tidak berbahaya. Ya. Jadi kenapa dia meninggalkan syirik? Ya mungkin karena masalah lain, bukan masalah apa? Bukan masalah din. Ya, dia meninggalkan syirik mungkin karena masalah dunia. Ya, masalah dunia, bukan masalah din. Ya, bukan masalah agama. Dia meninggalkan syirik karena masalah lain mungkin. Ya. Wa haula'i, ya, semua golongan di atas itu qad khalahu, telah menyelisih. Ya, mereka semuanya telah menyelisihi majaat bihi apa yang dibawa oleh al-anbiya'u, oleh seluruh nabi. Ini menafsirkan Islam tadi. Bahwa Islam yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aslu dinul Islam, Islam yang dimaksud di situ adalah Islam bermakna apa? Umum. Islam bermakna apa? Umum, yaitu agama seluruh nabi dan rasul. Ya. Wa haula'i, semua golongan yang di atas itu qad khalafu, telah menyelisihi ma apa yang ja'at bihi, yang dibawa oleh al-anbiya, oleh seluruh nabi. Apa yang dibawa oleh seluruh nabi itu min berupa dinillahi subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Islam bermakna umum, apa artinya Islam dengan makna umum? Ada yang ingat? Ya, ma'rifatu dinil Islam wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahum bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Empat ya. Kita waktu usul selesai kita baca penjelasan siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan. Masih ingat ya? Ya. Islam itu harus tercakupi, terpenuhi berapa? Empat hal ini. Yang pertama apa? Istislam lillah bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bara'atu minasyirki. Ya, berlepas diri dari syirik, berlepas diri membenci, memusuhi, ya, meyakini kebatilannya dan kekufurannya. Ya. Syirik. Dan yang keempat, bara'ah min ahli syirik, berlepas diri ya dari ahli syirik, berlepas diri dari pelaku syirik. Ini Islam di makna umum, seluruh nabi dan rasul ya agamanya Islam dengan makna ini. Seluruh nabi dan rasul agamanya Islam dengan makna ini. Ya, Islam dengan makna apa tadi? Dengan makna umum. Ya, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ya, ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada di Ad-Durar Tsaniyah ya jilid 2 halaman 22 itu di catatan kaki nomor 4 ada intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan beliau rahimahullah wa huwa mutbatun ya, dan itu ada di Ad-Durar Tsaniyah fil Ajribah An-Najdiyah di kitab Ad-Durar Tsaniyah himpunan Ad-Durar Tsaniyah jilid 2 halaman 22 jilid 2 halaman 22. Ya, kemudian halaman berikutnya ini adalah syarah. Ya, ini adalah syarah. Ya, penjabarannya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, cucu beliau yang menulis kitab Fathul Majid. Yang menulis kitab apa? Fathul Majid. Tahu Fathul Majid ya? Syarah Kitab Tauhid. Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Ya, insyaallah kita akan baca ya hari Senin insyaallah. Kita akan mulai baca syarahnya hari Senin. Ya, kalau bisa nanti di rumah diulangi. Ya, di rumah diulangi ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dibaca ulang lagi. Ya, ini harus jadi apa? Ya, harus jadi terus diingat. Ya, ini harus terus diingat. Ya. Namanya juga asas. Ya, asas Islam wa qaidatu. Ya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.